Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang senantiasa terus menerus Allah limpahkan dan curahkan kepada kita. Kita berada di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kami akan ambil satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah dalam mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Ini ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-200. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, mathalul ladzi yaqra'u wa huwa hafidun lahu, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiram, ia adalah nanti akan bersama malaikat-malaikat mulia. Katakan as-safar adalah malaikat pencatat amal, malaikat tempatnya surga mulia. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia bisa menghafal, maka dia dimuliakan oleh Allah bersama para malaikat yang mulia. Matsal ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu, adapun orang yang membaca Al-Quran dia tidak menghafal, akan tapi dia berusaha untuk menjaga. Wa huwa 'alaihi syadidun, dan dia itu berat sekali karena memang tidak menghafal. Kalau menghafal mah enak, membaca lancar, selesai. Tapi ini tidak hafal, sehingga untuk mengetahui kalimat selanjutnya pun harus melihat. Jadi dibutuhkan dengan banyak tenaga, mulai dari matanya harus melihat, kemudian perlu penerangan dan seterusnya. Ya ta'ahadu syadidun alaihi, berat baginya. Falahu ajrani, maka ia mendapatkan dua pahala. Ini disebutkan dalam keutamaan membaca Al-Quran. Di sana ada riwayat lain, ini Imam Bukhari meriwayatkan. Di sana ada riwayat lain dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, fasih, tajwid, benar, tartil, maka orang yang baca Al-Quran dengan benar tadi, ma'asafaratil kiramil barorati, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Artinya dimuliakan Allah kelak di surga bersama para malaikat, punya pangkat tinggi bersama para malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Itu para ustadz yang bacaannya bagus, membaca Al-Quran dengan benar, bagus, dipenuhi hak-hak huruf, makharijnya, sifat-sifat huruf dipenuhi, dan membaca dengan benar, maka dia bersama para malaikat, malaikat mulia. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang baca Al-Qur'an, wa huwa yatata'ta'u, tapi baca Al-Qur'annya itu belepotan, repot karena lidahnya berat. Ini mungkin langsung saja ini kita tunjuk, misalnya orang yang alhamdulillah belajar Iqra'nya setelah pensiun. Alhamdulillah masih mau belajar Iqra'. Pensiun lalu ngaji, belajar Iqra' dari awal. Jadi waktu baca Al-Qur'an repot, berat. Jangan ragu, orang yang semacam ini bukan dihinakan, malah disanjung. Falahu ajrani, maka akan mendapatkan dua pahala. Maka, wahai siapapun, hendaknya kita rindu untuk membaca Al-Quran. Jika Anda tergolong orang yang bacaannya sudah bagus, maka dengan bacaan bagus Anda, nah ini, justru ini, kalau orang yang sudah bacaannya bagus, kok bacanya enak semaunya sendiri, dosa jadinya. Orang yang sudah benar bacaannya, kemudian setelah itu baca Al-Quran kok seenaknya, maka dia berdosa. Akan tapi bagi orang yang masih belajar, Dan memang belum bisa tajwidnya dengan benar. Makhraj hurufnya pun masih mencari fa enggak ketemu-ketemu. Misalnya mencari ha enggak ketemu-ketemu, kan lidah kita kan lidah yang baru belajar Quran, antara ha dengan kaf ya kadang-kadang mirip-mirip, antara fa dengan pa ya mirip-mirip, tapi dia sudah berusaha. Balik lagi, berusaha. Lah berusaha ini dinilai oleh Allah. Maka orang yang seperti ini ternyata pahalanya dua, pahala membaca Al-Quran dan pahala capek. Maka jangan ragu siapapun dari ibu-ibu yang baru belajar Al-Quran, jangan ragu, baca Al-Quran. Tapi salah bagi seorang yang memang bagus qiraat bacaannya. Tapi Anda tidak dianggap sebagai orang yang bersalah karena bisamu memang seperti itu. Cuman kalau baca Quran jangan deket-deket sama ahli tajwid, nanti dimarah ibu ini baca Quran. Kalau deket sama ahli tajwid minta dibenerin, iya. Makanya harus kita ngerti, orang tua yang mohon maaf yang belajarnya terlambat, atau memang ada sebagian orang mohon maaf yang lesan Asia kita ini, mulai dari termasuk Cina kita ini, kadang-kadang termasuk dalam berbahasa Arab, selalu tidak bisa meninggalkan Jawa, apa nasionalnya. Akan tapi ternyata itu bisa diperangi, berlatih, sehingga korek-korek Indonesia juga berjaya kok di internasional kan. Akan tapi kan tidak semuanya seperti beliau-beliau, para korek yang hebat-hebat. Nah ukuran kita nanti ya, kemampuan masing-masing, intinya Anda harus berusaha belajar membaca Al-Quran. Mulai dari belajar kitab yang kecil, 1, 2, 3, dasar-dasar. Kalau dulu akan qaidah Baghdadiyah itu ya, anakum ainakum, masih ingat ya. Sekarang macam-macam qaidah, tidak ada macam-macam apa metode. Terserah, yang penting tujuan Anda bisa membaca Al-Quran. Kemudian di saat Anda mulai membaca Al-Quran, karena Anda bukan orang mahir misalnya, tentu ada kekurangan, tapi yang penting Anda tidak sengaja membaca dengan menyalah-nyalahkan diri, maka Anda tidak berdosa. Enggak usah ragu, enggak usah merasa minder, aku baca Al-Quranku enggak karu-karuan. Siapa bilang enggak karu-karuan? Memang kalau Anda dibanding itu qori internasional memang enggak karu-karuan. Tapi Al-Quran Anda dengan diri Anda sendiri, Anda sudah belajar setiap malam ya. Habis kerja pulang undang ustaz, datang ke ustaz, alhamdulillah. Maka kami himbau kepada Ustaz Tajwid juga, jangan terlalu serem-serem, sehingga sampai ibu-ibu pada ketakutan ngaji, nanti disalahin semuanya, akhirnya tidak membaca Al-Quran ya. Yang penting jangan sengaja membuat bacaan yang salah, haram dosa. Tapi kalau kemampuan Anda seperti itu, dan Anda sudah berusaha capek, kabar gembira buat Anda, Anda mendapatkan dua pahala. Nah, baik, insya Allah besok semakin rajin baca Al-Quran, jangan gara-gara baru mulai baca Al-Quran ya. Lalu gara-gara dimarahi oleh Ustaz Tajwid sebelah itu, lalu minder. Ustaz Tajwidnya kadang terlalu kasar, kan? Baca Al-Quran salah semua, mending enggak usah baca. Ya sudah, mending enggak usah bacalah, daripada dimarah-marahi. Memang bisanya begitu, mau bagaimana lagi? Sudah latihan salah lagi. Bilang alif, ba, ta, sa, jim, jip, gitu lah. Kan ada orang tua namanya, orang sepuh misalnya, lidah macam-macam. Nah ini, jadi yang penting Anda berusaha. Yang enggak boleh adalah Anda yang sudah bisa membaca Al-Quran benar lalu Anda main-main pakai guyonan Al-Quran, haram. Al-Quran pakai guyonan enggak diperkenankan. Tapi ingat, tapi kalau semampu Anda seperti itu, bagi Anda adalah kemuliaan, dua pahala ibu. Nah, yang bacaannya belepotan, berat itu enggak usah ragu, baca sekali tapi dapat pahala dua. Nah, ini enak ini. Al-Quran harus dekat dengan lidah kita. Al-Quran harus dekat dengan bibir kita. Al-Quran harus dekat dengan hati kita. Al-Quran harus menjadi kebiasaan kita untuk kita baca dalam setiap hari. Minimal sehari itu jangan lupa satu ayat deh minimal. Cuman sudah terlanjur baca buka Al-Quran masa satu ayat, kok terlalu benar ini orang ya. Ya anggap saja minimal satu ayat. Alif lam bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tutup. Jadi berapa tahun khatamnya? Ya, artinya dengan Al-Quran harus, cuman jangan benar satu ayat ya, satu lempir, setengah lempir, 5 ayat, 10 ayat, baca sampai selesai. Sebab semua huruf dalam Al-Quran itu ada rahasia, ada hikmah, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi ada faedah yang sifatnya maknawiyah dan hissiyah, yang enggak bisa dilihat oleh mata, maknawiyah. Ada faedahnya. Mesti setiap Quran ada faedahnya. Cuman tidak dikasih tahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim semua. Alif ada keutamaan ada di alif, tidak ada pada lam. Alif lam mim di surat tertentu berbeda dengan keutamaan alif lam di surat yang lain. Nah ini. Maka dan makna Al-Qur'an pun seluas-luas sekali. Makna Al-Qur'an luas sehingga orang mungkin hari ini memahami satu ayat dengan sebuah pemahaman dan orang lain memahami ayat dengan pemahaman yang beda. 1000 orang membaca ayat yang sama bisa punya pemahaman yang berbeda, begitu agungnya Al-Qur'an. Bahkan orang satu orang hari ini aku memahami satu ayat dengan sebuah pemahaman, besok merenung lagi ketemu pemahaman yang baru lagi, besoknya lagi baca lagi ketemu pemahaman yang baru lagi. Itulah luasnya Al-Qur'an. Lautan ilmu. Baik, ini saja insyaallah. Mari kita lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila anqal. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah. Taqaddasa ridhaka an antakuna lahu illatun minka. Maha suci ya Allah. Maksudnya apa? Maha suci ya Allah Engkau. Taqaddasa ridhaka. Enggak mungkin keridhaanmu itu antakuna lahu illatun minka. Keridhaanmu itu sebabnya tidak mungkin ada keridhaanmu itu ada sebabnya, biarpun itu sebab darimu. Biarpun itu sebab darimu. Ini masalah keridhaan Allah. Jadi Allah kalau ridho itu enggak pakai sebab. Kalau Allah ridho kepada Anda tanpa sebab. Kita buat contoh di kalangan manusia sendiri. Kalau manusia, iya kita ridho dengan seseorang, ada sebab. Seorang bapak yang marah dengan anaknya, bandel segala macam, wah marah dia. Tentunya esok hari dia datang, sudah berubah wajahnya ceria, minta maaf, merubah perilakunya. Lihat, yang semula murka, seorang bapak menjadi ridho. Jadi dia hulai oleh murka, kemudian menjadi ridho. Lah keridhoan sang bapak ini ada sebabnya, karena anak ini telah berubah baik. Tapi ingat, keridhoan Allah tidak bisa kau samakan dengan keridhoanmu. Allah ridho dengan seseorang enggak pakai sebab. Dan tidak ada sebab, baik itu sebab Allah yang buat atau kita yang buat. Enggak ada. Kalau kita ingin mencapai sesuatu kan dengan usaha. Saya berusaha baru nanti dapat. Allah kalau menginginkan sesuatu enggak pakai sebab. Nah, Allah ridha kepada seorang hamba enggak pakai sebab. Dan sebab tidak pakai sebab, baik sebab yang datang dari Allah yang Allah buat atau datang dari kita. Enggak. Dari Allah saja tidak. Allah tidak membuat sebab, aku akan menjadi sebab keridhaanku kepada hambaku. Enggak. Aku akan jadikan sesuatu kepada hambaku begini biar aku ridha kepada dia. Enggak. Allah tidak akan membuat sesuatu yang menjadi sebab Allah itu ridha. Atau keridhaan Allah sebab karena perilaku kita. Enggak. فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّي. Dari Allah pun tidak. Allah tidak membuat sebab keridhaan. Bagaimana sebab keridhaan Allah karena aku? Sangat mustahil. Mananya apa? Jadi kalau Allah ridha kepada seorang hamba, bukan disebabkan karena seorang hamba ini telah melakukan sholat. Bukan. Allah ridha kepada seorang hamba, itu sudah dari dulu dan dulu Allah ridha kepada seorang hamba ini. Sampai kapanpun. Allah ridho kepada orang yang saat itu nyembah berhala dan membunuh Nabi, tapi ridho kepada orang tersebut. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya kan masuk Islam. Jadi hakikatnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah diridhoi. Bukan mula-mula Allah murka lalu berubah jadi ridho. Enggak berlaku bagi Allah. Jadi enggak berlaku bagi Allah orang melakukan kemaksiatan kemudian melakukan kebaikan lalu menjadikan sebab Allah ridha? Tidak, enggak berlaku bagi Allah. Jadi kalau orang ini diridhoi, ya diridhoi oleh Allah, sudah. Ini pandang kita lihat dari sisi bagaimana keridhaan Allah. Adapun perilaku kita lain. Jadi gini loh, Allah, semoga Allah ridha kepada kita. Tapi ingat, amal kita tidak akan merubah. Hanya Allah akan memberikan jalan kepada orang yang diridhoi dengan kemudahan-kemudahan. Jalan. Jadi kalau Allah begini. Kalau manusia begini, gampangannya begini. Yang punya binatang ternak. Ini kambing Australia, ada kambing Jawa, kambing. Akhirnya saya paling senang dengan kambing Jawa karena gurih. Kemudian setelah itu apa? Kambing Jawa ini dikumpulkan dengan kelompok kandang tertentu. Jadi saya membuat kandang ini untuk kambing Jawa. Saya buat urusan manusia saja. Sehingga kalau ditanya, enggak usah pakai kambingnya, mana ini binatang yang paling engkau sukai? Ya ngelengkapi kotaknya di sini. Jadi siapa pun di sini jadi senang. Biarpun nanti dipalsukan ibaratnya. Pokoknya di sini aku senang. Enggak pakai tanda. Pokoknya yang sudah masuk wilayah ini senang. Begitu juga dengan jalan ini. Jadi siapa kau yang diridhai Allah? Anda tidak tahu siapa yang diridhai oleh Allah. Karena keridhaan Allah, Allah yang tahu. Dan Allah yang ridha. Maka bagaimana agar saya tahu aku ini diridhai oleh Allah atau tidak? Kamu dikelompokkan di kandang yang mana? Gitu saja sudah. Lah kalau kandangmu adalah kandang kambing ini, ya di situ. Kalau kambing ini begitu. Lah kalau kamu dikelompokkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik, dan Allah sudah mengatakan, Allah sudah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran tentang Allah senang dengan orang yang taubat, Allah senang dengan orang yang begini. Maka tinggal lihat dirimu. Kamu di mana sekarang? Saya bersama kelompok orang yang hadir pengajian, saya hadir sholat, saya ketemu dengan orang-orang baik, dan seterusnya. Oh, berarti tanda kalau kamu ini adalah diridhai oleh Allah. Biarpun kita tidak bisa memastikan, karena bukan bagian kita itu. La Ibn Atha'illah As-Sakandari mengajari kita untuk sadar agar kita tidak main-main dengan amal kita. Atau kemudian menjadi sombong atau berbangga dengan amal kita, lalu meremehkan. Sehingga menjadi bab ujub, seolah-olah apapun yang ia dapat, surga bisa diperoleh dengan jerih payahnya dan seterusnya. Atau kalau sudah punya jerih payah yang banyak, lalu seolah-olah dia punya surga. Enggak, bukan itu. Akan tapi ketahuilah, Allah ridha kepada seorang hamba adalah dia tidak akan berubah. Jangan sampai kita menyifati Allah, hari ini Allah ridha, Allah ini Allah tidak ridha, besok ridha. Hari ini Allah murka, besok ridha kepada seorang hamba. Enggak, selagi Anda diridhai oleh Allah, tetap diridhai oleh Allah. Hanya perjalanan kita ini. Cuma sebab pengetahuan Allah itu enggak ada beda. Enggak ada bagi Allah itu kemarin, hari ini, dan esok itu tidak ada. Semuanya sama. Esok Allah sudah tahu. Hari ini Allah tahu, kemarin Allah tahu. Kalau kita kan tidak. Kemarin berlalu semakin jauh. Hari ini yang ada di hadapan kita. Esok hari tertutup bagi kita. Enggak, belum tentu milik kita. Itu kan kita manusia. Kemarin semakin jauh. Besok ketemu lagi, kemarin jadi 2 hari, ketinggalan 3 hari. Kemarin semakin jauh. Hari ini yang kita hadapi. Ini kita kelihatan sekarang. Kemarin sudah ada. Hari esok belum tentu untuk kita. Itu kan kita. Tapi Allah tidak ada. Hari kemarin, hari ini, hari esok bagi Allah sama. Nah. Jadi kalau memang orang diridhai oleh Allah, ya sudah diridhai Allah. Hanya perjalanannya Allah beri. Dia adalah memerangi Nabi dulu, kafir dulu, dan sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi masuk Islam. Namanya Umar bin Khattab. Sehingga diridhai oleh Allah. Bukan gara-gara Islamnya Sayyidina Umar lalu Allah ridha, tidak. Allah sudah ridha kepada Sayyidina Umar dari dulu. Nanti ada hubungannya dengan doa munajat ya Ibn Atha'illah setelahnya, masalah qadha dan qadar. ketentuan Allah tentang kepada seorang hamba. Kemudian lihat, lanjutkan lagi. Jadi keridhaan Allah tidak akan berubah-ubah. Makanya kita memohon semoga kita ini digolongkan sebagai hamba yang diridhai oleh Allah. Dan karena kemudian isyarat lain yang dihadirkan Ibnu Athaillah sangkan dari karena kamu tidak tahu apakah engkau ini diridhai Allah atau tidak. Tapi Allah berikan jalan keridhaannya. Aku senang jika kau berada di sini. Aku senang. Berarti jadilah kita bersama golongan orang yang di dunia ini disenangi oleh Allah. Kalau kita di dunia ini bersama golongan orang yang disenangi dan dicintai oleh Allah, tanda kita hidup kita diridhai oleh Allah. Maka jauhi keharaman, jauhi kemaksiatan. Ini kan perilaku kita. Biarpun kita enggak tahu hakikat Allah ridha atau tidak kepada kita, kita berharap. Kita berharap. Kemudian antal ghaniyu bidzatika an ayyasila ilaika naf'u minka. Engkau zat maha kaya. Engkau adalah hati yang maha kaya, zat yang maha kaya. Begitu kayanya dirimu ya Allah, engkau enggak butuh untuk membuat sesuatu untuk mengayakan lagi dirimu, enggak. Sudah kekayaan Allah sudah puncak, enggak ada tandingannya. Kaya sudah. Kalau kita kaya kan usaha dan sebagainya. Aku sudah kaya raya. Untuk semakin kaya membuka produksi baru, apa perusahaan baru, proyek pabrik baru dan seterusnya. Kalau Allah tidak. Allah enggak perlu membuat sesuatu yang kembali kepada Allah untuk menambahkan kekayaannya, enggak. Allah maha kaya. Fakaifa la takunu ghaniyan anni? Maka kalau engkau maha kaya, engkau maha kaya enggak butuh engkau ya Allah untuk membuat sesuatu agar engkau kaya. Membuat sesuatu dari dirimu sendiri untuk menjadikan dirimu kaya, engkau enggak butuh ya Allah. Bagaimana engkau butuh kepadaku? Wong dengan dirimu saja. Engkau ya Allah, macam dirimu ya Allah. Engkau ya Allah tidak butuh untuk membuat sesuatu untuk menambah kekayaanmu. Fakaifa la takunu ghaniyan anni? Bagaimana engkau bisa butuh kepadaku? Enggak mungkin. Engkau tidak butuh ya Allah untuk membuat sesuatu. Engkau tak perlu untuk membuat sesuatu untuk menambahkan kekayaan Allah, menambahkan kemuliaan Allah. Kalau Allah membuat malaikatnya, bukan maksudnya Allah ingin menambahkan kemuliaan Allah, tidak. Enggak butuh, enggak perlu itu semuanya karena Allah sudah maha kaya dan maha mulia. Makna yang perlu dipahami di sini bahwasanya apapun yang kamu lakukan dari kebaikanmu itu tidak akan menambahkan sesuatu apapun tentang kemuliaan Allah. Kalau seandainya semua orang itu seperti Nabi Muhammad, enggak akan menambah kemuliaan Allah. Sebab kemuliaan Allah dari zatnya Allah, enggak perlu sesuatu menjadikan Allah tambah mulia, enggak ada. Begitu sebaliknya, jika semua manusia di dunia ini seperti Abu Jahal, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah sudah pada puncaknya. Enggak bisa diganggu. Nah ini. Ini munajat Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini sebenarnya muqaddimah. Muqaddimah kebesaran Ibn Athaillah As-Sakandari. Sampai dihubungkan dengan apa? Dengan qada' qadar. Ilahi ya Allah ya Tuhanku. Dan ini akhirnya apa? Jadi aku enggak ngerti apakah kau ridha kepada aku atau tidak ya Allah. Yang jelas keridhaanmu tidak akan berubah satu. Engkau, aku enggak tahu aku kau ridha atau tidak ya Allah. Dan engkau kalau sudah ridha kepada seorang ya ridha. Apapun bentuknya, pasti. Kalau orang jahat menjadi baik, pasti. Maksiat jadi husnul khotimah. Kalau orang kau ridhoi, pasti. Karena keridhaanmu tidak akan berubah. Dari dulu kalau sudah Allah ridho kepada seseorang, ya pasti diridhoi. Biarpun dia katanya ahli maksiat, pasti akan dibungkasi dengan kebaikan. Cuman kita kan tidak tahu kita ini. Memang begitulah hukum Allah, bagi Allah seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak. Baik. Kemudian juga, apa yang kita lakukan ini, bukan untuk menambahkan kemuliaan Allah. Allah sudah sangat mulia, maha mulia. Jadi jangan merasa bangga kalau kita jangan merasa bahwasanya dengan sanjungan kita Allah perlu, tidak. Kalau kita sholat untuk Allah, lalu Allah perlu dengan sholat kita, enggak. Allah enggak perlu dengan sholat kita. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Baik, kemudian apa? Ilahi, diteruskan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi ya Allah wahai Tuhanku. Innal qada'a wal qadara. Sesungguhnya qada' qadarmu ghalabani, mengalahkanku. Artinya apa? Di situ ada qada, di situ ada qadar. Qada adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Bima kana wa sayakun. Kalau namanya qadha itu pengetahuan Allah terhadap apa yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Allah itu tahu, wahai para hadirin, hadirat, para pemirsa dan para pendengar. Allah maha tahu kalau Anda semua itu punya turunan, ternyata keturunan Anda soleh-soleh, alim-alim. Namanya fulan, Allah tahu, Anda enggak tahu sampai hari ini, ya kan? Tapi Allah tahu. Biarpun turunannya ketujuh itu jadi ulama besar, itu turunan Anda. Ulama besar, orang soleh, kekasih Allah, Allah maha tahu, Anda enggak tahu. Baik. Nah ini, itu qadha. Adapun qadar adalah saat ini misalnya Anda menjadi orang soleh baik seperti hari ini. Waktu zamannya Anda punya kakek yang ketujuh itu Allah sudah tahu juga. Kalau bakal keluar, lahir, bayi, akhirnya gede menjadi Anda seneng ngaji. Dan Allah juga tahu nanti masuk surga, itu tahu sudah. Allah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadha. Adapun waktu Allah menjadikan kita ngumpul di sini sesuai dengan pengetahuan Allah namanya qadar. Kalau qadar adalah adanya sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah, itu qadar. Jadi Anda duduk di sini qadar. Maksudnya Allah mendudukkan Anda di sini dan waktu Allah mendudukkan Anda di sini sesuai dengan qadha Allah. Jadi qadar sesuai dengan qadha. Antara qadar dengan qadha ada namanya iradah. Qadha, iradah, qadar. Qadha, ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Kemudian Allah menghendaki Anda ada di sini. Akhirnya Anda di sini, ingat. Keberadaan Anda di sini itu sudah sesuai, sangat sesuai, dan tidak akan berbeda dengan ilmu Allah yang sudah diketahui mulai dari zaman dulu, zaman azali. Lah maksudnya apa? Ini muqaddimah. Muqaddimah kalau pengen pasrah. Ini begitu, Imam Ibn Atha al-Sakandari cerdas, ya Allah, qadar-qadarmu itu mengalahkanku, ya Allah. Artinya apa? Kayak apapun diriku, ya Allah, biarpun aku berusaha kayak apa, kalau sudah kau gariskan yang, misalnya anggap saja ini, biarpun aku kerja jungkir balik kayak apa, kalau sudah kau gariskan fakir, tetap fakir. Atau sebaliknya, kalau nganggur, kalau gariskan sebagai orang kaya, bakal kaya. Jadi, ingin menampakkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu minta, gitu loh. Jadi Allah, qadha-qadarmu mengalahkanku. Artinya apa? Upayaku ini kalau di hadapan qadha-qadarmu itu seolah-olah tidak berarti. Seolah tidak berarti. Apa yang aku lakukan, apa yang aku usahakan saat ini. Karena ketentuanmu, dan ini akhirnya, kalau tidak dilanjutkan dengan kesadaran, menjadi orang yang selalu bersandar kepada qadha dan qadar, kemudian takdir, lalu dia berbuat seenaknya. Kenapa kau mencuri? Kan takdir. Nah ini kan. Kenapa kau berzina? Oh takdir lah ini. Dia enggak faham itu. Kan sudah ditentukan oleh Allah semacam ini. Makanya aku yang jalankan takdir saja. Oh enggak. Enggak begitu. Cara memahami takdir tidak semacam itu. Lah ini akan disinggung oleh Ibn Athaillah dalam munajatnya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan semacam ini, kan kita punya tujuan. Tujuan kita adalah mendapatkan surga Allah, keridhaan Allah Subhanahu. Kita punya tujuan. Tetapi sehebat apapun usaha kita, tidak bisa mengalahkan ketentuan Allah. Enggak mungkin. Kalau sudah Allah menentukan Anda menjadi seperti ini, ya menjadi seperti itu. Kalau sudah ditentukan ahli surga, ya tetap jadi ahli surga. Semoga kita di qadha dan qadar Allah adalah kita adalah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi maknanya ini Ibn Athaillah kan, ya Allah, aku berusaha dan aku harus berusaha. Akan tapi ya aku sadar dan yakin usahaku ini tidak akan bisa merubah qadha qadarmu, ya Allah. Dan Anda, kita harus punya keyakinan usaha tidak bisa merubah. Dalam bahasa Allah tidak akan berubah, tapi dalam bahasa manusia iya. Sekali lagi contoh, kalau saya haus kemudian saya mengambil segelas air. Setelah saya minum segelas air, hilanglah dahaga. Puas saya dengan air. Dalam bahasa manusia, apa? Tadi saya haus, kemudian saya berusaha. Setelah berusaha, saya minum, berubahlah. Jadi haus menjadi hilang dahaga, puas. Itu kan di mata kita. Kalau di mata kita, usaha kita bisa merubah. Tapi di pandangan Allah, tidak. Waktu kita haus, Allah tahu. Waktu kita minum, Allah juga tahu. Waktu kita lega dengan minuman tadi, Allah juga tahu. Kemudian, loh, saya lega, seger tenggorokan saya gara-gara usaha. Usaha saya, oh bukan. Yang harus kau pahami bahwasanya, usahamu itu bagian dari ketentuan Allah. Usahamu itu ketentuan Allah. Berdoa tidak merubah, tapi berdoa itu bagian dari ketentuan Allah. Jadi ambillah ketentuan, jalani ketentuan Allah itu. Makanya, kalau kita tidak mengambil secara akal kita, kalau saya haus kemudian saya tidak mau ngambil air, secara akal kita bagaimana? Ya gak bisa puas dong tenggorokan. Apalagi pakai hujah, ya kalau memang takdir saya puas dengan air ini, pasti masuk sendiri ke tenggorokan saya. Sampai mati gak masuk ke tenggorokan. Gak masuk sampai mati. Duh, tapi kan takdir, hey, kalau engkau bisa mengambil gelas itu juga bagian takdir. Biasanya orang main-main takdir itu urusan ibadah, surga, dan neraka. Tapi gak ada urusan makan main-main takdir. Gak ada. Padahal gak ada beda. Urusan surga dan neraka harus kau usahakan. Biarpun usaha ini bagian daripada ketentuan Allah. Kalau urusan surga dan neraka masih ada yang ngomong. Biarpun saya begini, kalau ahli surga, ahli surga. Itu kan urusan surga dan neraka sama kebaikan. Tapi urusan makan gak ada. Ada sate di sini, satenya cuma terbatas. Orangnya banyak. Gak ada yang duduk-duduk. Kalau memang jatah saya kenyang, buat sikitnya. Gak ada urusan sama sate. Mesti berebut ini. Sama sebetulnya kasusnya. Surga harus kita usahakan. Tapi usaha kita bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah Ibn Athaillah Sakandari untuk menyadarkan bahwasanya, lihat sudah ketentuan Allah. Kita tidak bisa merubah ketentuan Allah, tapi enaknya itu Allah tidak kasih tahu kepada kita. Tapi Allah kasih rambu. Kita itu ke surga atau neraka itu enggak tahu. Tapi Allah berikan kepada kita akal agar kita bisa melihat rambu-rambu Allah, Al-Quran, petunjuk dari Nabi SAW. Dan begitulah sunnatullah perjalanan. Tujuan kita adalah surga, ada rambu-rambu. Lah Anda melihat dengan mata Anda, kemudian akal Anda ada rambu-rambu. Sudah ada tulisan kanan surga, kiri neraka. Nah kok belok kiri? Ya kamu milih dong neraka. Sudah dikasih tahu minuman keras, zina, itu belok kiri neraka, itu rambu-rambu. Kayak orang naik mobil itu, sudah tahu Bandung kanan, Jakarta kiri. Mau kemana? Mau ke Bandung. Nah, kok belok kiri? Kamu sakit. Ini rambu-rambu perlu dipatuhi dong. Biarpun orang tidak bisa menentukan yang sudah benar belok kanan adalah kemana, ke Bandung tadi. Tau-taunya bisa saja kecelakaan, langsung bawa ke rumah sakit Jakarta. Mungkin. Tapi kan orang waktu mau belok kanan kan enggak kebayang kalau bakal kecelakaan. Sok tahu tentang kecelakaan. Enggak boleh sok tahu. Hari esok pun kita enggak tahu. Jangan kau hari esok. 5 menit yang akan datang kita tidak tahu. Apakah Anda akan keselek atau Anda kedip atau Anda enggak bisa tahu. Makanya jangan sok tahu. Sudah kalau sok tahu, jangan sok tahu yang tidak boleh Anda ketahui. Tapi ketahuilah yang Anda harus tahu. Selesai. Saat ini tempat Anda neraka atau surga, Anda tidak boleh tahu. Tapi yang harus Anda ketahui adalah ada rambu-rambu menuju surga. Itulah syariat. Itulah pendidikan. Maka jangan sampai berhujah kepada, kalau jatah saya neraka, neraka. Kalau jatah surga, surga. Kalau jatah saya surga, biarpun minuman keras, zina, tetap surga. Siapa bilang jatah ini surga? Siapa yang mengatakan jatahmu surga kok kamu enak-enak begitu? Ada malaikat ngasih tahu. Baik. Kemudian, wa innal hawa biwathaiki syahwati asharani. Lihat, urusan surga saya tidak bisa menentukan. Makanya yang ada pada seorang soleh adalah kekhawatiran, jangan-jangan saya ini ahli neraka. Makanya berhati-hati, gak mau memijakkan, membelokkan setirnya itu ke jalurnya ahli neraka itu gak mau. Hati-hati, karena bagi mereka adalah neraka serem. Saya tetap ini jalan surga, siratul mustaqim ini. Gak mau saya belok sedikit. Karena apa? Saya enggak tahu nanti. Saya nyampe enggak ke surga. Lah kalau itu akhir, sebetulnya kesadaran bahwasanya dia tidak tahu tempatnya di surga atau di neraka, itu menjadikan dia waspada. Memang kalau urusan surga dan neraka itu kayak jauh banget ya. Tapi kalau urusan jalan menuju tempat tujuan cepat paham. Cepat paham. Anda di Jakarta yang jalannya melok gini, kalau salah sedikit muter lagi kan ya udah. Ini penting, sepat ini. Duit ini, ketinggalan hilang, hati-hati itu, rambut itu. Jangan salah, awas. Jangan salah, ribut ini. Ini urusan dunia. Urusan dunia, ini mesti muter lagi, tol, balik lagi. Jangan salah, marah-marah sama saya. Awas ya perhatian, rambu-rambu, lihat. Itu pelang, lihat. Oh. Urusan surga pun demikian mestinya. Karena Anda tahu, yakin tujuan Anda adalah besar, yaitu surga, kebahagiaan yang tidak berakhir. Nah kalau tujuan Anda besar seperti itu, mestinya Anda lebih hati-hati daripada ngikuti jalur jalan hanya untuk mengambil duit 5 juta. Surga lebih gede dari 5 juta. Tapi kok ngentengin? Tenang saja, kelewat, bablas. Nggak ada kalau urusan duit. Dipecat itu sopir kalau salah. Ini, nah dengan surga pun demikian. Maksudnya bin Athaillah hendaknya kita semakin berhati-hati. Karena kau tidak tahu nyampe atau tidak nyampe. Sebab jatahmu di mana enggak tahu. Tapi Allah ngasih jalan. Sudah, semoga nyampe. Sebetulnya Anda ke Jakarta pun tidak ada yang bisa menjamin nyampe loh, coba. Bisa saja ban kempes, bocor, tabrakan, macam-macam bisa nyampe. Bisa tidak. Urusan perjalanan dunia juga begitu. Tapi lihat, kalau orang berharap enggak mikir kecelakaannya. Pokoknya saya jalan terus sampai istiqomah siratal mustaqim sampai. Nah ini. Kemudian Allah sudah menjanjikan urusan akhirat tidak seperti urusan ke Jakarta cari duit. Kalau urusan akhirat sudah dijanjikan waladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Asalkan kau serius di jalanku enggak akan kepleset, kau nyampe. Loh, dijanjikan. Kalau cari duit enggak dijanjikan. Tapi Anda lebih serius cari duit kan gitu. Kalau cari duit enggak. Tapi kalau urusan kepada Allah dijanjikan oleh Allah, pokoknya kau benar sampai. Waladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Memang Anda tidak tahu Anda di neraka atau di surga. Cuman Allah sudah menjanjikan, kalau kau benar kau meniti jalanku ini, nyampe. Maka ayo kita meniti jalan kemuliaan ini. Kemudian apa kata Ibn Athaillah Sakandari dalam munajatnya kepada Allah? Wa innal hawa biwafa'iki syahwati asarani. Ya Allah, aku tuh pengen rindu kepadamu, tapi hawa nafsuku ini yang digelantungi oleh syahwatku ini benar-benar telah mengikatku. Sehingga giliran saya mau sholat tepat waktu ini, tak tahunya ya Allah ini pembeli kok banyak banget ini. Oh repot ya. Jadi ini asaiki syahwati. Apa lagi? Mau berbuat baik itu ada syahwat. Nah ini sadar dulu Ibn Athaillah Sakandari. Wong kelas beliau ya enggak seperti itu dah ini. Kelas beliau sebetulnya sudah aman, beliau kan sudah selalu memerangi hawa nafsunya. Tapi pun demikian orang yang sudah makom tinggi kayak Ibn Athaillah Sakandari masih dalam munajat yang kepada Allah menunjukkan kelemahannya di hadapan syahwat dan hawa nafsunya. Ya Allah, aku selalu terbelenggu oleh syahwat dan hawa nafsuku, ya Allah. Baru setelah itu ngapain? Minta pertolongan. Nah kalau minta pertolongan, minta, ya Allah saya mah tenang-tenang saja, saya merangi hawa nafsu, kuat. Loh, setelah itu minta tolong, ya ditolong. Pengemis bilang, wah Pak Haji, saya mohon, saya minta duit, saya punya di rumah ada mobil 3 menit. Oh, inti pamer kekayaan, minta bagaimana? Layaknya orang minta menunjukkan apa? Aku gak punya, aku lemah. Dan kesadar, coba tunjukkan bahwa cobang-cambing, coba meminta-minta baju necis, dasian, necis, pakai koper. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf saya minta bantuan. Modelnya bajunya seperti itu, ya gak dibantu. Tapi pakai baju cabang-camping. Karena orang melihat zahir kita, biarpun pembohong. Tapi Allah melihat batin kita yang tidak bisa engkau sembunyikan. Allah melihat batin kita yang gak bisa kita sembunyikan. Makanya ayo kita persiapkan batin ini. Hawa nafsu, lihat. Hawa nafsu membelenggu kita. Sehingga kita susah menuju kemuliaan. Lah ini munajatnya Ibn Athaillah Sakandari, ya Allah, aku ini dibelenggu oleh hawa nafsuku sehingga susah menuju kepadamu, ya Allah. Padahal beliau tahajudnya sudah benar, cuman beliau merasa kurang, ya Allah. Tahajud saya masih kurang, ya Allah. Saya itu sedekah padahal duit saya banyak, ya Allah. Saya punya duit 100 juta, tapi kemarin saya nyumbang itu 10 ribu, ya Allah. kok berat banget Li, ngadu. Makanya termasuk pendidikan lain yang sering kami sampaikan juga dari para ulama bahwasanya mengadulah engkau dengan kelemahanmu di dalam melakukan kebaikan. Termasuk kelemahan anda dalam bertobat. Ya Allah, aku ingin meninggalkan riba yang haram ini, tapi susah ya Allah. Adukan kepada Allah tentang kesusahan itu. Kok banyak sekali godaan ya Allah. Saya mau keluar dari riba ini, tak taunya anak saya minta uang kuliah. Saya mau keluar dari mana, tak taunya istri saya minta ganti mobil. Ini kan macam-macam. Nah ini syahwat, terganggu, ada belenggu, digelenggu oleh syahwat. Lah ngadu dulu kepada Allah, maka adukan segala kekurangan kita, kelemahan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, maka Allah akan bantu nanti. Maka Ibn Atal mengatakan, ya Allah, qadar-qadarmu sudah jelas. Aku yang tidak jelas tentang diriku. Tapi engkau tahu tentang aku tidak tahu tentang aku. Tempatku di mana, aku enggak tahu ya Allah. Apapun usahaku kayak apa, kalau tidak sesuai, enggak akan bisa kalau tujuan, tidak akan sampai kepada tujuan jika engkau tidak menentukan aku sampai kepada tujuan. Usahanya sekedar usaha. Maksudnya ngomong gitu. Usahaku hanya sekedar usaha ya Allah. Upayaku hanya sekedar upaya. Akan tapi semua adalah di tanganmu ya Allah. Engkau yang menentukan. Sesuai dengan qadar-qadarmu ya Allah. Kemudian juga hawa nafsuku selalu membelengguku. Mengikatku sehingga aku susah beribadah ya Allah. Ini loh ya Allah. Aku dengan segala kelemahanku. Aku sudah tidak tahu. Aku tidak tahu masa depanku. Yang tempatku di surga atau di neraka. Kemudian sisi lain, syahwatku membelengguku, maka ya Allah, lah ini baru ngadu. Fakun antan nasir, ya Allah. Aku ingin meyakinkan diriku, lalu memohon kepadamu pertolongan antan nasir. Maksudnya, fakun antan nasir, maksudnya apa? Berikan kepadaku pertolongan. Nah ini sudah paling enak. Kalau sok bisa enggak ditolong oleh Allah. Ya Allah, saya enggak ngerti tempatku nanti di mana, atau surga dan neraka. Saya enggak ngerti ya Allah. Itu kan urusanmu dan kau yang tahu ya Allah. Kemudian syahwatku selalu membelengguku ya Allah. Saya melakukan kebaikan susah. Maka sudahlah saya bingung kayak begini saya. Ya Allah jadikan, maka ya Allah tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku agar sampai ke surgamu. Dan tolonglah aku ya Allah untuk keluar dari belenggu syahwatku. Nah, ini baru. Fakun antan nasirli, ya Allah, jadikan engkau penolongku, ya Allah. Maksudnya, berilah pertolongan aku. Hatta tangsurani, ya Allah, sehingga engkau benar-benar memberikan pertolongan kepadaku, hingga engkau bimbing aku, hingga sampai surgamu, ya Allah. Hingga engkau tolong aku, sehingga engkau bimbing aku, sehingga aku bisa terlepas dari belenggu syahwatku. Sedekah mah enteng, sholat malam ringan. Silaturahmi enggak berat, enggak ada dendam di dalam hatinya. Mau apa lagi? Tinggalkan riba mah enteng, kayak ngelompat, karena tahu surga. Meninggalkan zina mudah, kalaupun seandainya pernah melakukan zina, dia mudah untuk bertobat dan menangis. Karena sudah ditolong oleh Allah, kalau sudah Allah menolong, tidak ada yang lagi yang bisa merendahkan dan menghinakannya. Maka, berilah aku pertolongan ya Allah. Hatta tangsurani, sampai engkau berikan pertolongan kepadaku. Wa tangsurabi, tidak sampai di situ. Watang surabi, jiwa cinta kepada sesama. Artinya apa? Ibn Athaillah Sakandari tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menuju surgamu ya Allah. Berikan pertolongan kepadaku untuk untuk terlepas dari belenggu syahwatku. Kemudian apa? Watang surabihi, dan tolonglah semua yang bersamaku denganku ya Allah. Maksudnya apa? Jadikan aku orang yang bermanfaat mengantarkan orang ke surgamu ya Allah. Dan jadikan aku orang yang bermanfaat membantu orang melepaskan dirinya dari belenggu syahwat ya Allah. Bukan malah mengajari syahwat. Ini munajat yang Ibn Athaillah Sakandari. Berilah pertolongan kepada orang di kiri kananku, istriku, suamiku, anakku, tetanggaku, orang yang bersamaku. Berikan pertolongan kepada mereka denganku ya Allah. Tidak cukup aku selamat, tapi aku ingin aku menjadi sebab keselamatan buat mereka. Oh, lebih luas lagi. Wa ahdini bi fadlika hatta astaghni bika an talabi. Ya Allah, wa aghnini bi fadlika. Jadikan aku cukup denganmu ya Allah. Sehingga aku hanya bergantung kepadamu ya Allah, sehingga aku tidak perlu lagi bergantung kepada selain dirimu ya Allah. Meningkatkan kualitas ketawakalan. Kenapa? Dia telah menapakkan dirinya di jalan apa? Di di jalan menuju Allah dan menampakkan dirinya di jalan orang yang membawa orang kepada Allah. Perlu pertolongan yang besar. Ini termasuk isyarat dalam berdakwah. Anda seorang ustadz barangkali. Anda kalau berdakwah, lihat, Anda mungkin minta pertolongan kepada sesama manusia dan sebagainya. Mungkin Anda minta bantuan sana untuk bangun pondok Anda dan sebagainya, atau yang lainnya. Akan tapi ketahuilah, permintaannya Anda pertolongan pada orang lain tidak boleh Anda jadikan itulah sebab keberhasilan Anda, tidak. Maknanya apa? Jika seandainya tidak ada yang membantu, bukan berarti Anda harus runtuh dalam berjuang. Tidak boleh putus asa dalam berjuang, tidak boleh berhenti. Karena apa? Anda harus merasa bahasanya dengan Allah sudah cukup. Dengan Allah sudah cukup, sehingga tidak boleh seorang ustaz itu terlalu khawatir. Lalu bagaimana nanti? Loh, bagaimana nanti? Bukankah ada Allah? Apalagi bingung, saya makan apa? Lah ini. Ustaz bingung, saya makan apa nih? Terus makan apa? Makan batu, ustaz. Tidak ada makan. Sehingga di dalam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bercerita tentang seorang murid waktu bertanya kepada gurunya mau dikirim ke sebuah ini. Ingat santri-santri yang belajar dengan Buya ini, dengar. Nanti saya terapkan itu cerita Imam Ghazali. Ada santrinya mau dikirim ke sebuah negeri, lalu bilang apa? Kaifal ma'isyatu hunaka? Penghidupan makannya apa di sana? Wah, disentak. Balik mondok lagi kau. Orang sudah belajar menuntut ilmu lama-lama kok takut makan apa di sana. Memang Allah membiarkan hambanya tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana engkau seorang ustaz, seorang santri masih takut makan apa di sini? Sebab keberanian makna ini keberanian dan jiwa besar di sini itu menghalangi dia untuk melakukan keharaman. Lihat, sebab kalau sudah dia merasa butuh dengan yang lainnya, bukan berarti gini, ini kalimat ini jangan diterjemahkan yang salah. Kita boleh ngomong, mohon maaf saya tidak butuh denganmu. Oh, enggak boleh begitu. Maksudnya Anda harus punya keyakinan bahwasanya kemenanganmu ini adalah dengan Allah. Kalau Allah mengirim bala bantuan di kiri kananmu, pendukung-pendukung dakwah, artinya apa? Engkau telah dijadikan oleh Allah seperti permintaan Ibn Athaillah Sakandari. Engkau telah dijadikan oleh Allah menjadi sebab orang pada baik. Itu orang kaya yang bersamamu akhirnya bersedekah. Karena apa? Kamu punya program bagus. Kamu mengajak yang benar. Lalu banyak orang ikut. Orang kaya selamat masuk surga. Berarti engkau, Allah telah menolong dia, bika denganmu. Nah ini tadi. Tapi ingat, jangan sampai engkau merasa bergantung dengan mereka. Ini bergantung kepada manusia yang merepotkan. Kalau Anda bergantung, Anda, saya bikin contoh karena ini kalangan ini ustaz dulu contohnya. Karena saya menampakkan diri saya di jalannya ustaz, biarpun saya belum ustaz, menampakkan niru gayanya ustaz. Niru gayanya ustaz. Ya. Kita niru dalam urusan orang membantu kita. Apa yang ada di hati Anda di saat ada orang bantu Anda? Ini harus cermat kita, jangan sampai ditipu oleh hawa nafsu kita. Jangan bergantung. Akan tapi ingat, kalau Anda melihat orang kaya, Anda melihat kekayaan dia bagaimana? Apakah Anda melihat kekayaan dia, kemudian keselamatan dia, atau Anda melihat pondok Anda yang gede? Ini cara pandang. Mungkin sekali di antara kita sebagai seorang ustadz salah cara pandang. Setiap melihat orang kaya langsung, wah ini bakal jadi donatur besar pondok saya nanti. Ini cara pandang yang salah, terjerumus kita dengan pandang semacam ini. Akan tapi cara pandang Anda harus benar. Kalau Anda seorang ustaz, melihat orang kaya, yang harus Anda pandang adalah bagaimana dia selamat. Itu. Mungkin Anda terenyuh, ya Allah ini orang kaya tidak pernah kenal sedekah dan infak. Doakan ya Allah berikan kesadaran kepada sedekah dan infak. Biarpun dia tidak harus nyumbang ke Anda. Itu loh hakikat ketulusan dalam mengajak kepada kebaikan. Sebab ini bisa bermasalah loh ya, ustaz dengan ustaz rebutan donatur nanti. Kalau hatinya enggak benar, waduh dibawa ke sana, kacau nih. Kok berani-berani ngerebut donatur saya? Ini ustaz sama ustaz gulat donatur. Berarti belum paham makna ini. Cukupkan ya aku ya Allah, dengan pertolongan darimu ya Allah. Jadikan aku merasa cukup hanya dengan pertolongan darimu. Sehingga apa? Perginya donatur, dia akan merubah hatinya. Nah ini. Keluar masuknya donatur itu akan merubah perjuangan kita. Kami juga sampaikan. Kalau ada donatur keluar dari rombongan kita, enggak akan mengganggu perjuangan kita. Akan tapi kami selalu memohon kepada Allah, jangan sampai semua yang sudah berjuang dengan kami lalu keluar tidak. Semoga tetap bergabung istiqomah sampai nanti masuk ke neraka. Apa-apa masuk ke surga, Firdaus terjauhkan dari neraka. Nah ini. Nah ini, jadi cara pandang ini penting. Ini makanya Imam Ibn Athaillah saat itu mengatakan, agnini bifadlik. Ya Allah, jadikan aku merasa cukup puas dengan apa? Dengan karuniamu. Sehingga aku di saat memandang orang lain, aku memandang kasih, bukan aku memandang karena aku perlu bantuan. Anda punya pondok, Anda melihat orang kaya, awas, jangan Anda merasa perlu bantuan dari dia. Akan tapi, bagaimana Anda menjadikan dia masuk surga? Ini istimewa. Sebab ini bermasalah loh ya, rebutan donatur terjadi nih. Di kalangan para ustaz atau bahkan pengurus masjid ini. Kadang begini, sini-sini jangan di sana, ngapain kamu ke sana? Wah ini, di sini saja, oh, surga di sini. Dibikin sebelahnya neraka tuh kan. Nah ini, makanya kata Ibn Abdullah dalam munajatnya, agnini, cukupkan aku ya Allah, bifadlika dengan karuniamu. Hatta asdagni biha, sehingga aku merasa cukup denganmu ya Allah. Sehingga aku udah merasa bingung. Kalau ada orang kaya pun tidak usah bingung, ada pejabat saya tidak usah bingung. Jangan sampai aku menjadi berubah saya kalau duduk dengan orang kaya. Basa-basinya berlebihan, insyaallah aji, insyaallah. Tapi kita duduk dengan orang kaya dengan kerinduan. Nah ini loh yang diajar. Rindu gimana? Aku tidak mau duduk dengan siapapun kecuali saya membawa dia kepada keselamatan. Kita ingatkan Mbak Haji, mungkin haji yang kaya hartamu akan kau tinggal. Ayo Anda, tapi bukan untuk saya. Harus kita berani mengatakan begitu, sedekah ke tempat lain enggak apa-apa. Tidak harus Anda berbuat kepada Al-Bahjah, sampaikan juga di sini. Yang penting Anda selamat, hei orang kaya yang dengar suara ini. Tidak harus Anda ke Al-Bahjah. Di kampung Anda ada, barangkali musola kecil harus ada bangun lebih gede lagi pahalanya. Madrasah yang itu kalau guru kentengnya turun enggak bisa naik lagi. Padahal madrasah ini penting untuk keselamatan iman akidah anak-anak kita. Sebab kalau di kampus sudah enggak ada belajar wudu, adanya di madrasah kampung-kampung itu. Perhatikan itu. Cuman enggak ada salahnya kalau tiba-tiba kami memamerkan program, karena program itu sebenarnya jaring. Tujuan saya bukan program. Kalau seandainya ada jaminan bahwasanya dari malaikat Jibril turun, itu semua masuk surga semua, diam saya selesai. Tapi kan enggak ada jaminan. Sementara harapan saya besar agar semuanya selamat. Makanya saya buat jaring banyak. Ada buat radio, buat televisi, buat pondok, buat ini, itu jaring. Siapa yang dijaring? Ya yang kena, yang mau. Saya promosikan ini. Saya kan pasang jaring. Yang mencebut masuk-masuk, ayo tak jaring sana, jaring sini. Sebagai saya teman, Buya kok banyak pakai program, banyak programnya. Saya nasihat dari guru saya, kalau kamu ingin ikan yang banyak, pasang jaring yang banyak. Dan jaringnya macam-macam. Ada jaring gede, jaring kecil, jaring gini. Nah gitu, saya buat jaring macam-macam. Nah karena saya rindu banget. Mungkin saya jaring dengan model ini gak bisa, tapi saya jaring dengan yang lain. Nah, iya kan? Jaringnya gede, kegedean jaringnya. Wah, gak masuk-masuk ini. Eh pakai jaring kecil. Infak biarpun Rp1.000 per bulan, masuk, selamat kan nanti. Jaringnya jaring kecil. Nah ini, jadi bukan, jangan sampai kita punya pandangan yang salah, lalu kita melihat orang pejabat, lalu bakal bangun tuh pondok saya. Nauzubillah. Sehingga dikatakan oleh Nabi ancaman, "Man tawadhu'a li ghaniyyin dighinahu dhahaba 'anhu thulutsa dinih." Kalau ada orang tawadhu' dengan orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang, 2/3 imannya hilang. Tapi kita tawadhu' dengan orang kaya karena kesolehannya, iya saya cium tangannya, ahlan wa sahlan. Mungkin karena dia lebih tua dari saya. Tapi kalau kita harus tawadhu' karena kekayaannya, hilang 2/3 iman. Ini makanya makna ghanini. Jadikan aku merasa cukup ya Allah. Kayakan kami ya Allah dengan karuniamu ya Allah. Sampai aku enggak butuh lagi. Enggak butuh ini bukan berarti kita meremehkan, tidak. Sehingga aku tetap bergantung kepadamu. Kalau ada orang membantuku, ya tetap bahasanya ini kiriman dari Allah. Jadi enggak akan merubah perilaku kita dengan siapapun. Tapi perilaku kita dengan manusia hendaknya kita bangun atas dasar cinta tadi. Kasih sayang, kita rindu mereka untuk selamat masuk surga. Ini termasuk pejuang-pejuang bersama kami dimanapun Anda berada. Awas, Anda harus benar cara pandang. Kalau Anda melihat pejabat bersama Anda, Anda jangan rindu untuk nebeng di jabatannya. Anda bersama-sama ke dalam kesesatan nanti. Atau Anda melihat orang kaya, Anda ingin mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Awas. Akan tapi hendaknya Anda pandang mereka dengan cinta dan kasih. Bahwasanya aku kenal dengan si kaya itu, aku berharap dengan perkenalanku ini dia masuk surga. Ajari bersedekah, infak dan seterusnya, biarpun tidak harus bersedekah kepada Anda. Siapakah Anda? Kok harus selalu ke Anda? Apa sih Al-Bahjah? Kok dikit-dikit Al-Bahjah, Al-Bahjah. Memangnya Al-Bahjah apa? Enggak. Selain Al-Bahjah banyak pondok-pondok, Masya Allah. Al-Bahjah kecil, baru dibuka. Tidak harus ke Al-Bahjah, enggak harus ke Al-Bahjah. Yang penting Anda punya kesadaran berbuat baik. Lakukan. Dan istiqomahlah. Pegangi. Sampai kapan? Sampai Anda mati. Baik, itu. Cuman, sekali lagi, saya juga pengen nembar jaring. Karena saya enggak tahu. Dan jaring saya begini. Ini makanya kami promosikan juga. Dalam rangka untuk mencari saudara sebanyak-banyaknya, ya, mari Anda bergabung mulai dari program macam-macam, PMT yang kita buat, stasiun radio, dan mohon doa ini barangkali ada orang yang punya rezeki berapa miliar, kami harus membeli stasiun televisi, kita harus mendapatkan stasiun televisi yang jumlahnya miliaran, dan ini insya Allah ditekuni betul, dan kita harus punya media, siapapun yang ikut andil di dalam mewujudkan televisi, ini pahalanya luar biasa besar. Insya Allah menjadi sebab keselamatan seluruh bangsa ini. Sebab kami harus berpikir, kami selalu ditanya oleh guru kami, sudah punya televisi belum? Belum, Beb. Terus, saya masih berusaha. Semoga berusaha dan sampai berhasil. Nanti kalau masuk surga, di stop, stop, mau kemana kok? Surga. Kenapa? Oh, saya sudah punya amal baik. Orang rusak gara-gara televisi, kau gak buat televisi, masuk neraka sana, dikituin nanti. Makanya kami berpikir untuk televisi. Karena lihat berita-berita umat Islam dan sebagainya. Bohongi dengan berita. Nah ini kita harus membuat. Maka mohon didoakan, kami juga punya program. Jaring terakhir yang kami tebar adalah jaring untuk membuat, mencari pejuang-pejuang yang bisa mewujudkan televisi. Dan televisi ini ada minimal satu tempat dulu, cuman ada gambaran tiga tempat. Termasuk diantaranya adalah di sini. Ayo, cuman jumlah miliaran. Sampai teman-teman bilang, Buya, duit dari mana miliaran? Oh memang duit darimu saja. Duit dari semangatmu. Kau mulai niat, bismillah, nanti Allah akan kirim. Allah akan kirim dan tidak usah ragu. Kan tadi sudah minta pertolongan dari Allah. Katakan, ya Allah, saya tidak punya apa-apa, ya Allah. Tapi kau maha kaya. Makanya kami yakin bahwasanya Allah akan kirim ahli surga yang tulus untuk menyelesaikan urusan ini. Tidak usah khawatir. Siapa kau orangnya? Wallah alam, saya tidak tahu. Berjuang harus yakin. Maka mohon didoakan. Semoga Allah mengirim ahli surga ya, yang menjadi sebab kita bisa mewujudkan televisi, radio diperbanyak lagi. Radio alhamdulillah kita sudah mulai merebak, dimulai di radio di sana sini. Radio. Tapi ingat, tetap akidah yang harus kita jaga. Akidah al-sunnati wal-jamati al-ash'ariyati sufiyati. Ini harus kita kukuhkan keselamatan. Kemudian katakan astaghni bika an talabi. Sehingga kita selalu minta, hendaknya minta kepada Allah, ya Allah cukupkan kami darimu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Nah ini, jadi kita memohon kepada Allah itu sebetulnya karena kita diminta oleh Allah memohon. Untuk ini, kita disuruh berdoa memohon kepada Allah. Cuma pada hakikatnya adalah Allah sudah tahu loh kebutuhan kita. Dan kita pun tidak perlu sombong kepada Allah. Kan Allah sudah tahu, tidak usah minta pun Allah sudah tahu. Makanya saya malu minta kepada Allah. Berarti kita melanggar Allah dong. Allah nyuruh kita berdoa kok. Anda butuh duit besok itu untuk bayar listrik, Allah tahu loh itu. Allah tahu, tidak usah ngomong juga tahu. Cuma kenapa? Maka dari kekuranganmu dijadikan bahan untuk ngadep kepada Allah, itu malahan. Bukan malah ini sebagian orang disalah dalam bertasawuf. Karena Allah sudah tahu. Saya itu malu minta kepada Allah, gayanya sih malu. Malu, kan Allah sudah tahu kenapa saya minta. Maka saya tidak mau minta. Yang nyuruh minta adalah Allah. Makanya meminta ini adalah, jadikanlah kebutuhanmu itu adalah sarana untuk minta kepada Allah. Tampakkan kelemahanmu. Maka nanti Allah akan kabul, ya Allah, aku butuh. Nah ini, kalau sudah butuh ini, aku memerlukan. Nah, memerlukan iftiqor. Dan permohonan kita itu syahidun li biftiqori, kata Imam Haddad dalam syair yang disenandungkan. Bahasanya apa? Qad kafani ilmu rabbi. Ilmu rabbi telah cukup. Allah sudah maha tahu tentang keadaanku. Tapi fabtihali, wa du'ai wabtihali. Syahidun li biftiqori. Aku memohon berdoa kepada Allah. Ini agar jadi saksi permohonanku kalau aku memang orang yang selalu butuh kepada Allah itu. Bukan karena ini ada salah paham, mau berdoa. Kenapa enggak berdoa? Kan Allah sudah tahu. Berdoalah. Karena semakin banyak berdoa, Allah semakin senang dengan kita. Karena semakin banyak memohon, berarti semakin kita merasa diri kita hamba dan butuh kepada Allah, memerlukan Allah, maka saat itulah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katakan kepada kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu memasrahkan dan menyandarkan diri kita kepada Allah, sehingga qadar Allah menjadikan kita ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Jemaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, pertama-tama kami berikan kesempatan kepada jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Yahya, saya mau bertanya, bagaimana seorang yang bekerja di salah satu perusahaan yang di dalamnya ada riba yang sangat rendah atau kecil, terus di dalam ruangan itu ada binatang yang bernajis mughalathah, dan apakah sholatnya sah atau tidak? Saya mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, jika ada orang tua yang seorang anak yang ingin memberitahukan bahwa itu benar gitu kepada orang tuanya, tapi orang tua itu tuh seakan pernyataan anaknya itu salah gitu, padahal solusi dari anaknya itu yang terbaik buat orang tuanya, itu seperti apa hukumnya Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja di tempat yang di situ ada riba, maksudnya mungkin sebuah perusahaan yang perusahaan itu masih berinteraksi dengan urusan riba, tapi urusan di dalamnya tidak riba, mungkin dia adalah modalnya dari riba, atau itu berbeda dengan kita bekerja di pabrik riba, itu sangat beda ya. Kalau kita bekerja di pabrik riba tidak diperkenankan sama sekali, itu gudang riba, makanya bocornya saya juga riba, kesini riba, situ riba. Cuma jika perusahaan yang masih ada bagiannya itu masih urusan dengan riba, tapi yang lain tidak, maka ini masuk bab subhat. Tidak mutlak haram. Dan tidak masuk bab dosa kalau kita bekerja di dalamnya. Anggap saja pabrik kerupuk. Iya kan? Cuman sebagian modalnya ini ada dari campur ada. Dia ada punya modal dari riba, tapi ada modal benar. Bahkan mungkin ada, kayaknya ada modal hasil ngerampok juga tuh kayaknya, bukan sekedar riba, ngerampok. Cuman tidak murni dari hasil ngerampok, bukan murni riba, tapi masih ada barang halal diolah. Inilah subhat. Karena yang kebetulan jatuh ke kita tidak yakin bahwasanya itu haram, tapi juga tidak yakin kalau itu yang halal, karena gado-gado, campur aduk. Maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau pabrik riba, ya semuanya haram. Kalau pabrik riba ini, perusahaan ini memang mencetak riba sebanyak-banyaknya. Ini maka dari mana-mana juga jatuh riba. Siapapun yang bekerja di situ masuk bagian riba. Aduh, saya di bagian yang kedua ini Bu ya. Saya di pabrik riba bagaimana? Kau punya Tuhan. Tuhan Allah yang maha kuasa untuk mengentaskan dirimu. Yang penting kau ingkari dulu itu. Jangan kau bela kebatilan. Sadar ya Allah, aku masih dalam keharaman ini. Saya di pabrik riba ya Allah. Pabrik riba. Ada pabrik riba hari ini ya. Ada pabrik riba nih ya Allah, ngadu kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Henti ya Allah, entaskan aku dari kehinaan ini ya Allah. Jangan sampai aku terus kerja di pabrik riba. Allah bisa buka besok kerjaan yang halal buat Anda, lebih berkah, lebih banyak. Tuhan kita Allah. Yang jadi masalah Anda prasangka buruk kepada Allah. Seolah-olah Allah enggak bisa memberikan rezeki dengan cara yang halal. Sehingga waduh, gimana nih? Aduh. Wah, ini kurang ajar sama Allah. Jadi Allah enggak mampu. Allah Maha Kuasa. Bahkan bisa jadi keberkahan rizki Anda yang semakin melimpah pun ditunggu. Kapan? kalau Anda hijrah, Anda tidak tahu sudah dipersiapkan oleh Allah. Ini kalau hambaku nanti ini bakal hijrah. Dan setelah hijrah aku beri melimpah ruah. Anda tidak hijrah-hijrah, berarti belum dapat, kan begitu. Maka jangan ragu untuk hijrah. Ini yang kedua. Ya. Jadi Anda niatlah untuk hijrah. Kemudian yang ketiga yang harus Anda yang melihat saudara kita yang masih berada di kubang riba kehinaan, ketahuilah Anda tidak boleh sombong. Kalau memang Anda cinta kepada dia, saudara Anda mungkin keponakan ini, doakan dia setiap saat. Tanda cinta Anda kepada dia. Jangan biasa dan menghinakan. Heh, Pak Haji Gombal, Haji Riba. Loh, Anda kenapa Anda ribut merendahkan orang lain? Bukan urusan kita. Kita tidak mengerti di esok harinya seperti apa dia. Mungkin dia sekarang di dalam kubang riba. Akan tapi besok tobat, sadar, lalu menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Nah ini. Cuma Anda tidak boleh nyerah. Artinya Anda yang kedua tadi, Anda kalau ada di antara yang mendengar suara ini, Anda berada di kubang riba, maka hendaknya Anda niat berjanji untuk segera terentaskan dari tempat ini, segera meninggalkan tempat ini, sambil minta sembari minta pertolongan dari Allah. Ya Allah pertolong, beri pertolongan kepadaku, pertolongan kepadaku. Ya Allah ya untuk terentaskan. Tapi yang ketiga ini tidak kalah penting. Kalau Anda melihat saudara Anda masih dalam kubang riba sekalipun, ini bukan bagian Anda untuk merendahkan dia. Tapi tumbuh cinta di dalam diri Anda. Kasihan. Mohonlah kepada Allah. Dia baik kepadaku ya Allah. Dia ramah kepadaku. Dia sering membantu ya Allah kepadaku. Aku ingin tolak, takut sakit hatinya. Kalau aku terima, aduh dia di pabrik riba ya Allah. Bingung ya Allah. Maka ya Allah berikan dia rezeki yang halal. Entaskan dari keharaman. Sehingga suatu ketika Allah memberi hadiah kepadaku. Aku tenang. Dan dia selamat. Dia terlalu baik kepadaku. Jangan sampai dia masuk neraka. Gitu. Bukan kerjanya caci maki. Wah ngaji gombal, masih urusan riba, kok ya sudah suci-suci saja. Ada dosa yang luar biasa, dosa kesombongan itu lebih gede daripada riba. Kesombongan dalam hati. Maka tolong, kalau Anda melihat orang masih urusan dengan riba, jangan sampai Anda tergopoh-gopoh untuk merendahkan mereka. Tugas kita bukan untuk merendahkan, tapi tugas kita mengangkat mereka dari kubang kehinaan. Ini saja, kemudian masalah najis mughalathah. Saya masuk rumahnya seorang yang non muslim, kemudian di situ banyak anjing. Bolehkah saya sholat di situ tanpa sajadah? Boleh, sah. Saya akan pangkas waswas. Waswas itu dari setan. Duh, ada anjingnya. Memang kenapa kalau anjing? Anjing najis. Iya, saya tahu anjing najis. Tapi harus kita yakini, bumi Allah ini pada dasarnya semuanya suci. Aslinya bumi Allah semuanya adalah suci. Yakin suci. Kalau Anda menggali tanah, Anda hamparkan suci. Keramik, batu, suci semuanya. Karpet yang dibuat dari pintalan benang, akhirnya itu suci semuanya. Digamparkan karpet adalah suci. Selesai? Yakin, suci. Kemudian sesuatu yang Anda yakini suci, tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin juga. Sebab yakin tidak bisa dikalahkan kecuali dengan yakin. Yakin dengan ragu-ragu menang yakin. Sekarang pertanyaannya. Tapi saya mau sholat di situ. Kamu sholatnya di atas anjing atau di samping anjing? Oh ya di samping anjing. Ya terus? Nyentuh atau enggak? Loh tapi kan anjingnya juga tidur di situ tadi. Hehehe. Yakin kamu tahu tidur di situ? Ah, ya kayaknya. Oh kayaknya. Kayaknya itu ragu-ragu, enggak yakin. Jadi enggak boleh berubah. Karena yakin suci. Kalau yakin suci enggak boleh berubah menjadi najis kecuali dengan yakin. Loh tapi saya melihat betul dia tidur di situ. Baik. Urusan ilmu lagi. Najis itu tidak akan berpindah ke tempat lain kecuali karena salah satunya basah atau dua-duanya basah. Kering dengan kering tidak akan berubah najis. Anda kering, meluk anjing yang kering enggak akan pindah kepada Anda najis. Tiba-tiba di sini ada 100 anjing ikut ngaji di sini. Diajar di sini. Kering semuanya. Saya digusah pergi-pergi, enggak usah dicuci ini. Yang nyuci enggak ngerti ilmu fikih. Kenapa? Anjingnya kering dengan kering tidak akan memindah najis. Jelas? Maka jangan mudah ke bawah ragu-ragu. Ragu-ragu ini biasanya waktu belajar fikihnya sambil ngantuk, sambil ngliwet. Ragu-ragu. Sehingga setan berhasil. Sampai dijelaskan bab fikih, kalau Anda mendapatkan wadahnya orang kafir. Orang kafir itu biasanya makannya ada babi, ada segala macam kan. Hanya makruh saja dan sunnah untuk dicucikan, tidak wajib kok. Tidak wajib kita mensucikannya. Bekas piringnya orang. Piringnya orang, mohon maaf, orang di luar Islam tiba-tiba beri piring. Oh mohon maaf ibu, saya ngasih piring bekas. Kira-kira piring ini pernah dipakai makan atau tidak? Pernah, ya kan? Atau bagaimana? Cuman, kan sudah dicucikan. Sudah bersih, waduh, tapi cara bersih sudah, jangan bilang caranya sudah. Sudah dikatakan para ulama, makruh saja, sunnah untuk dicucikan kembali. Kecuali apa? Di mangkoknya ada daging babi, baru harus cuci. Jadi ingat, jadi kalau ada najis mughalladhah, maksudnya ada anjing dan sebagainya, Anda tidak usah ragu. Kalau memang harus sholat di situ, sholat saja di situ. Kecuali apa? Ada kencing anjing di situ. Atau anjing yang baru mandi, pure yang berkolam, terus di ruangan tersebut gerak-gerakkan, lalu basahnya kemana? Mana? Anda yakin melihat, maka yakin suci dikalahkan dengan yakin najis, maka berubah menjadi najis. Bumi Allah suci, yakin kesuciannya. Tapi Anda juga yakin melihat dengan mata kepala Anda, kalau anjing tadi habis mandi, tatanya apa? Menggerak-gerakkan bulunya di situ, dan cipratannya kemana-mana. Berarti yakin kena najis. Kalau sudah yakin kena najis, maka berubah menjadi najis. Baru itu yang enggak boleh kita sholat di situ. Nah ini ilmu. Ragu-raguan, makanya jangan ragu di pinggir jalan dan sebagainya. Bahkan suatu ketika Nabi dengan Sayyidina Umar berjalan, kok ada orang di atas loteng itu mercikan air. Sayyidina Umar bertanya, itu air atau apa? Rasulullah mengatakan jangan dijawab tuh. Ya. Anda jalan di tengah malam, tak tahunya apa, kaki yang menginjek, aduh apa ini? Aduh ini melenyek, tahu melenyek? Ya, bahasa apa itu? Enggak tahu, orang Banjar enggak dengar melenyek itu. Sudah pokoknya adalah gembur-gembur begitu ya. Coba. Ya sudah biarin saja, anggap saja itu buah pace. Enggak usah mikir, waduh kena empup. Memang siapa yang empup di pinggir jalan, ha? Ada orang empup di pinggir jalan? Tinggal buah pace saja selesai, sambil gosok-gosokin kakinya begini, ah, kena debu beres kering. Masuk masjid sana sholat. Coba orang kena was-was, waduh kacau ini. Akhirnya dipegang pakai tangannya di sentuh kaki. Op. Selalu dicium. Aduh. Kotoran anjing. Mana yang kena najisnya? Kakinya, tangannya, hidungnya. Kasian dia. Cuci semuanya itu. Sudah begitu mau dicium lagi. Allah. Kasian dia. Makanya orang kena was-was, kata Imam Ghazali, was-was itu adalah, kata Imam Ghazali, orang bodoh. Enggak ada orang faqih was-was. Orang ngerti ilmu enggak was-was, dan orang kalau was-was dijamin enggak khusyuk. Wong dia sholat masih ingat wudunya. Allahu Akbar. Tadi wudu saya benar enggak ya? Allah, Allah, Allah. Tadi jalannya kayak najis tadi. Ini banyak anak kecil, banyak ini mau sholat ngadep kepada Allah mikir. Orang was-was. Makanya saya tegaskan ini. Saya pangkas, tidak usah was-was. Anjing memang najis mughalladhah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Anda masuk rumahnya orang punya anjing, kalau memang waktu sholat, sholat saja. Enggak usah tanya, tadi anjingnya kencing di sini enggak? Enggak usah. Sholat saja selesai. Enak. Nah, ini adalah masalah menghilangkan was-was ya. Anda di rumah Anda boleh sholat di mana saja. Rumah baru yang Anda beli enggak usah dipel, suci kok. Biarpun liatnya orang kafir. Alasannya apa? Orang kafir enggak ngeci ramen suci. Loh, kenapa harus dicuci? Ya, nanti barangkali kencing sini. Kayaknya orang gila yang kencing di karpet. Anak kecil ngompol saja kencing di karpet kan sini. Nah, itu selesai. Jadi fikih itu begitu, enggak usah ragu-ragu. Ada orang ragu. Masyaallah. Ya ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kemudian seorang ibu soal yang bertanya tentang bagaimana seorang anak ingin nasihati orang tua. Kita ini harus ada seni loh dalam kita mengingatkan. Kalimat sama diarahkan ke atas ke bawah itu artinya bisa beda. Ayo sholat. Kepada anak ringan, kepada bapak beda, perintah, kurang ajar kamu ya, gitu. Kalimatnya sama. Makanya kalau kita bicara kepada orang tua, beda dong di saat kita bicara kepada anak saya. Cepat sholat. Sama orang tuanya, sholat. Ini. Makanya biasanya semangat dakwah yang berlebihan dari seorang anak tidak diberingi dengan hikmah, itu menjadi orang tuanya tambah jauh. Ini ada kisah, pernah saya ceritakan di sini. Mungkin orangnya ada di sini. Ada seorang anak saking pengennya ibunya benar, ibunya enggak sholat ini sebagainya. Dengar ceramah Buya waktu itu, kalau memang pengen bawa orang itu jangan langsung, paling perdengarkan dengan ceramah dan sebagainya, ini mungkin dengar ini. Betul. Akhirnya apa? Ibunya dipaksa dengar ceramah kita. Diputar televisi keras-keras dan sebagainya. Akhirnya ibunya nek dengan saya. Setiap hari nek ini cerita ini. Ibu saya benci, nah iya ente yang salah. Tiap hari putar gede-gede waktu tidur, denger itu. Akhirnya musuhan dengan dia. Salah semangat tinggi tapi dia dibarengi strategi enggak benar. Harus ada aturannya. Kemudian anak itu biasanya biarpun sudah jadi orang besar tetap dianggap anak. Imam Abu Hanifah itu punya ibu, Imam Abu Hanifah, Imam, adakah orang alim lebih dari Abu Hanifah saat itu? Enggak ada. Semuanya muridnya Abu Hanifah. Cuman ibunya Abu Hanifah itu kalau punya masalah, kalau yang jawab Abu Hanifah enggak terima. Kamu anakku. Enggak, tanyakan kepada yang lainnya. Akhirnya Abu Hanifah ya patuh. Karena disuruh ibunya nanya, padahal jawabannya Abu Hanifah punya. Akhirnya apa? Tanya kepada muridnya. Abu Hanifah, kau kan guruku. Bagaimana aku menjawab pertanyaanmu? Sudahlah kamu jawab, nanti saya ke ibu, bawa ke ibu saya. Ilmumu kan dari saya juga. Cuman kamu ngomong saja. Lalu setelah dijawab oleh muridnya, Abu Hanifah ngomong, katanya Syekh ini, Mi, begini bunyinya. Oh iya, mau? Mau. Padahal ilmunya dari Abu Hanifah. Ini posisi. Namanya anak kadang tetap dianggap sebagai anak seorang oleh seorang ibu. Sehingga waktu nasihati pun kadang enggak perlu, enggak pantas dengan bahasa nasihati. Mungkin dengan bahasa isyarat atau mungkin dengan bahasa minta doa. Ibunya susah sholat misalnya, sambil nangis peluk Umi, "Ibu, saya sudah, tolong doain saya biar rajin sholat." Mikir, "Saya enggak sholat. Gimana doain kamu sholat?" Akhirnya mikir-mikir ya. Wah, doain sholat, takut saya mati dan tidak sholat, aku masuk neraka. Mikir juga, berarti saya masuk neraka juga ya. Kan mikir nanti, cuman cara yang pintar aja. Nah ini, kemudian juga, nah ini, kita harus paham, posisi harus kita perhatikan. Anak ke ibu beda dengan ibu ke anak. Kemudian lihat, cara harus tahu tadi, caranya. Kemudian ada hal lain lagi, dua hal yang harus kita perhatikan. Setelah kita memahami dua ini, caranya sudah pas, sudah tepat. Ada dua gini, dalam menyampaikan pesan kebenaran itu, yang pertama adalah, ini ada dua, yang pertama, kebenaran tidak harus ada ucapkan saat itu. Ini strategi. Artinya kalau Anda melihat kesalahan seorang ibu, saudara, adik, kakak, tetangga, tidak serta-merta Anda harus negur saat itu kok. Tapi apa? Anda harus memilih waktu yang tepat. Anda negur istri dan di saat dia lagi capek habis masak, oh tidak. Habis Anda manja, Anda belai, Anda rayu dan sebagainya, baru tegur, masuk itu. Lagi keringetan panas, habis jemur, kamu tuh gimana sih Bu? Perang berantem tuh. Sama, ibu-ibu juga begitu, kalau ngingetin suami itu di saat Anda telah menyenangkan dia. Apakah mijeti dulu, masya Allah, bang, masya Allah, bang capek ya, baru ngingetin nanti, suami baru pulang kerja, baju aja belum lepas, helm belum lepas sudah tuh, abang tuh jangan begini, ini, wah ini salah tempat, salah waktu milih. Jadi memilih waktu ini tepat, penting. Kapan kita harus mengingatkan dia? Biarpun kita melihat kesalahan saat itu kepada anak kita pun demikian kadang. Posisi dari atas ke bawah ini juga kadang-kadang tidak ngerti waktu. Kalau dari bawah ke atas kadang masih mikir-mikir. Kalau saya ngomong sekarang kayaknya bakal marah abah. Ini masih mikir-mikir kadang-kadang. Biarpun kadang juga itu, tadi semangat yang berlebihan itu menjadi gak karu-karuan itu. Kalau ke atas ke bawah ini kadang-kadang seenaknya. Salah, enggak. Kita tidak bisa semacam itu. Akan tapi ingat, ada waktu. Jadi kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu. Mungkin besok. Atau tunggu dulu waktu yang tepat. Jadi milih waktu yang tepat. Yang kedua adalah, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Anda harus paham makna ini. Jangan mentang-mentang Anda sudah mondok 6 tahun pengen nasihati terus ibunya. Itu memang targetmu apa sih? Nah, kalau Anda ingat targetnya adalah ibu benar, tidak harus melalui lidah Anda. Karena Anda anak, posisi tadi. Mungkin Anda melalui orang yang siapa yang bakal dihormati oleh orang tua Anda. Siapa yang disegani oleh orang tua Anda? Melalui dialah Anda. Tidak harus melalui lidah Anda. Ini lo kadang-kadang sok pengen menyelesaikan semua masalah. Tidak. Harus ini benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Harus saya sampaikan. Dari bahasa Pak Suraka, Umi mohon maaf sini, duduk sini dengan saya. Abah duduk sekarang. Duduk. Ngapain kamu nak sini? Enggak bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar iya, akan tapi ada strategi, ada hikmah. Jadi kadang tidak harus diucapkan lidah kita. Kadang dengan surat cinta yang indah, Umi tercinta, Umi tersayang. dengan kalimat indah yang bagus dan sebagainya. Mohon maaf, aku sebagai anak mungkin kurang ini. Panjang selembar, suruh baca Umi, suruh bacakan adiknya dan sebagainya. Setelah itu mungkin waktu, karena tidak lihat muka kita, bacanya ya serius. Oh kok indah benar omongan anak saya ini. Akhirnya apa? Akhirnya belakang-belakang, oh mulai ngingetin. Tapi di saat ngingetin ini mulai marah emosi, tapi indah omongannya. Lagi-lagi tidak kelihatan muka Anda. Nah, kan? Kalau waktu anak, oh kamu ya nasihati saya lah, gitu marah. Anda jauh-jauh waktu baca surat ibu itu. Jauh-jauh. Nih. Kadang-kadang sih, ditutup, dibuka lagi. Tutup. Lirik. Maka bahasanya yang indah juga. Salah bahasa juga enggak benar, Ibu. Sana. Ibu mohon maaf, Ibu umur berapa? 69, sudah tua, bentar lagi mati, cepat tobat deh, kurang ajar ini. Ada cara ngomong yang benar tuh harus ada. Jadi ada cara. Itulah bahasa Al-Qur'an yang diajarkan kepada Rasulullah tentang mengajak kepada kebaikan adalah bil hikmati. Ya, hikmah itu penting. Semoga Allah memberikan kepada kita hikmah di dalam mengajak kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga. Yang baik jadikan mereka semakin baik. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, ada hambamu yang telah jauh dalam kehinaan dan kemungkaran, telah banyak melakukan keharaman, akan tapi saat ini mereka telah engkau beri kesempatan untuk mendengar kemuliaan ini. Maka kami mohon sempurnakan kemuliaan untuk mereka. Jika mereka yang masih sering urusan dengan riba, angkat ya Allah, ganti dengan yang halal bersih, penuh berkah dan lebih banyak ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Yang sering meninggalkan sholat ya Allah, ampuni dosa masa lalu mereka. Hari ini mereka telah hadir di tempat mulia ini, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli sholat. Yang pernah berjudi, jadikan itu masa lalu yang akan kau hapus dosa-dosanya. Dan jadikan hari ini adalah hari kemuliaan. Dan seterusnya ya Allah. Ya Allah yang pernah kepleset dalam zina yang busuk dan hina ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Hari ini mereka telah kau hadapkan kepada kemuliaan. Maka sempurnakan kemuliaan itu ya Allah. Bencikan mereka itu yang pernah kepleset dalam zina. Bencikan kepada zina. Berikan kesadaran. Ampuni mereka. Dan tutup aib mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah. Kami mohon ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Jika ada satupun dari yang hadir di sini lalu masuk nerakamu ya Allah. Sungguh kami tidak rela. Maka kami mohon, jika mereka orang kaya, jadikan kekayaan mereka sebab mereka meluncur menuju surgamu dengan hartanya. Jika mereka adalah orang yang punya jabatan, ya Allah, jadikan jabatan mereka sebab mereka masuk surgamu, ya Allah. Yang punya tenaga, jadikan tenaga mereka sebab mereka menjadi mulia masuk surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ingin menjadi ahli surgamu. Jangan kau tinggalkan satupun dari kami, ya Allah. Hapus dosa kami, kesalahan kami. Sungguh kau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Sehingga kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad setiap saat di surga firdausmu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari nerakamu, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon anak-anak kami, ya Allah. Ada di antara mereka yang ikut hadir di sini. Ada di antara mereka yang belum bisa menghadiri tempat ini. Akan tapi mereka adalah anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, dimanapun mereka berada, jaga mereka ya Allah. Jaga iman mereka, jaga akhlak mereka ya Allah. Jaga jasad dan batin mereka ya Allah. Hanya engkau yang menjaga. Dan hanya engkau yang bisa menjaga. Dan sungguh jika engkau telah menjaga mereka, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan mereka. Ya Allah, kami serahkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Dan kami mohon beri kepada kami bimbingan untuk mendidik anak-anak kami. Sehingga kami bisa menghantarkan anak-anak kami untuk menjadi anak ahli surga. Menjadi anak ahli surga. Anak ahli surga ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami salah mendidik anak-anak kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini, ada orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon berkat kehadiran para orang tua ini ya Allah. Kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridhoi ya Allah. Jalan yang kau ridhoi ya Allah. Jalan yang kau ridhoi. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ya Allah bersama kami, kirimkan bersama kami ya Allah. Pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, baik yang di dalam masjid atau yang ada di luar masjid sana ya Allah, yang mendengar suara ini ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat kami semua ya Allah. Yang banyak dosa dari kami, ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela ada orang mendengar suara ini lalu kau hukum ya Allah, lalu kau siksa ya Allah, lalu kau murkai. Kami tidak rela ya Allah, berikan keridhaan-Mu kepada mereka, bimbing mereka kepada kemuliaan ya Allah. Jangan kau sisakan ya Allah. Ya Allah, semua ya Allah, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini dari pertumpahan darah ya Allah. Dan kami mohon, singkirkan ya Allah dari negeri ini hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di bumi ini ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada pejuang-pejuang kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga bangsa ini ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang benar, yang tulus dan ikhlas, yang kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jika mereka pemimpin yang tidak kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, Engkau sungguh maha kuasa ya Allah untuk merubah hati mereka. Yang kami melihat mereka saat ini Allah, kami lihat mereka saat ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Beri kesadaran, beri hidayah, sehingga mereka menjadi pendukung kekasih-Mu Nabi Muhammad, mendukung agama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika mereka belum kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, perkenalkan kepada mereka kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka keimanan, keimanan, keimanan ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jaga ulama-ulama kami, jaga guru-guru kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf untuk selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.